Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopot nungki kole pas hatimu beri. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopot nungki bukun pas hatimu lor. Come on. Yeah, come on. Aku ngelah tutu merko aku isa sayang. Aku nandur tutup merku terus noku disirang. Tani, aku iki ngerteni.